Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi melalui sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, ikutilah suatu keburukan dengan amal kebaikan yang akan menghapuskannya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat agung. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar, "Hadza haditsun 'adzim." Ini merupakan hadis yang besar, hadis yang agung, yang terkumpul padanya dua perkara penting, yaitu menunaikan hak Allah Azza wa Jal, kewajiban menunaikan hak Allah dan hak-hak manusia. Adapun hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Takwa Allah yang dipesankan Rasulullah SAW dalam hadis ini, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Dan takwa ini dilakukan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, apakah kita sedang bersendirian maupun sedang bersama orang lain, apakah kita di malam hari atau di siang hari, apakah kita di negeri kita sendiri atau di perantauan, semuanya kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di semua keadaan tersebut. Adapun takwa Allah, maknanya adalah seperti dikatakan ulama, an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillah wiqayah. Engkau jadikan antara dirimu wa baina 'adzabillah, dan antara adab Allah, wiqayah, suatu penghalang. Itulah makna takwa. Dan sesuatu yang akan menghalangi kita dari azab Allah adalah dengan kita melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karenanya dikatakan oleh Talq bin Habib bahwa takwa adalah an ta'mala ta'atallah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, yakni ilmu darinya, tarju thawab Allah, dan engkau dengannya mengharapkan pahala dari Allah, wa anta taruka ma'siyat Allah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, takhafu iqab Allah, karena engkau takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan menghalangi kita dari adab Allah. Maka untuk mewujudkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bertakwa dimanapun, berarti kita senantiasa berusaha melakukan perintah-perintah Allah dimanapun juga, senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun kita berada. Dan sungguh ketakwaan merupakan suatu amal yang sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan dengannya agar umat ini senantiasa bertakwa, dan ini wasiat Allah sejak dahulu kala dan untuk orang-orang yang datang belakangan. Allah berfirman dalam ayatnya, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan kami wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Maka ini pesan Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang masa, agar semua hamba-hambanya bertakwa kepada Allah azza wa jal. Dan sungguh bahagia mereka yang bertakwa kepadanya dalam segala keadaan. Lihatlah janji Allah azza wa jal bagi mereka yang bertakwa kepadanya. Dalam ayat Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, dan bersegeralah kalian menuju maghfirah dari Rabb kalian. Yani dengan itu bersegera kita beramal saleh, yang itu adalah sebab-sebab turunnya ampunan Allah kepada kita. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, yang disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Surga yang luasnya langit dan bumi Allah siapkan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Inilah pahala ukhrawi, pahala akhirat yang kelak diperoleh oleh mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping pahala-pahala duniawi dan balasan-balasan duniawi yang Allah Azza wa Jal siapkan bagi mereka yang bertakwa semasa hidupnya di dunia, Allah Azza wa Jal berfirman, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahannya, Allah akan tutupi kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan besarkan pahala baginya. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Dan masih banyak lagi balasan-balasan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Maka hendaknya kita menjadikan janji-janji Allah itu senantiasa di hadapan mata-mata kita, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, mengharapkan pahala-pahala tersebut. Dan dengan itu kita bisa menjauhi maksiat-maksiat Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Namun demikian, bagaimanapun manusia berusaha, kita tidak mungkiri bahwa di sana akan ada kekurangan, di sana akan ada kesalahan, di sana akan ada kekeliruan. Karena itu memang sifat manusiawi bani Adam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam adalah orang-orang yang senantiasa bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang senantiasa bersalah adalah mereka juga yang senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat diri-diri kita, bani Adam. Akan saja kita terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, maka Rasulullah SAW memberikan jalan keluar bagi kita semuanya untuk menggenapi kekurangan-kekurangan tersebut, untuk menambal lubang-lubang ketakwaan kita dengan kita senantiasa berbuat baik setelah kita jatuh dalam kesalahan. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan ikutilah suatu keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, yang akan menghapus keburukan tersebut. Inilah di antara fungsi daripada amal-amal baik yang kita lakukan. Bukan kita berniat buruk untuk kemudian kita tutupi keburukan itu dengan kebaikan, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk takwa kepada Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, berusaha mengeluarkan daya upaya bersungguh-sungguh untuk senantiasa takwa kepada Allah Azza wa Jal. Namun ketika kita jatuh dalam kesalahan, segera tutup kesalahan itu dengan kebaikan. Jangan beri peluang kesalahan untuk merembet kepada yang lain, untuk menyeret kepada yang lain, untuk mengarahkan kita kepada keburukan yang lain. Karena itu adalah sifat keburukan yang mengajak kepada keburukan berikutnya. Untuk itu perangilah keburukan dan ajakan keburukan itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya, yang akan menghentikan lajunya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, innal hasanat yudhibna sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi mereka orang-orang yang senantiasa mengingat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Allah pun berfirman dalam ayatnya, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wa wailul lil musyrikin. Maka istiqomahlah kalian kepada Allah Azza wa Jal dalam jalan kalian menuju Allah. Wastaghfiruh, dan mintalah ampun kepada Allah. Kenapa datang permintaan ampun setelah kita usaha istiqamah? Karena dalam upaya istiqamah senantiasa ada kekurangan untuk mewujudkannya, maka kita tutupi dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya, di antara hal yang sangat penting dalam menambal kekurangan-kekurangan kita adalah at-taubatun nasuh, taubat yang nasuha, al-istighfar wal-inabah ilallah, beristighfar dan senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jal. Senantiasa berzikir, senantiasa cinta kepada Allah dan takut kepadanya, mengharapkan pahala dan rahmatnya. Dan diantara perkara yang akan juga menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jumat yang satu kepada Jumat berikutnya, Ramadhan yang satu kepada Ramadhan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, akan menghapus dosa-dosa yang diantara keduanya, majtunibatil kabair, selama dosa besar itu dijauhi. Untuk itu bersemangatlah kita untuk senantiasa menambah amal untuk menutup keburukan dan kesalahan kita. Tak lupa pula bahwa musibah-musibah yang menimpa seseorang kemudian disikapi dengan kesabaran, itu pun juga menjadi penghapus dari dosa-dosa, itu pun juga menjadi penutup dari kesalahan dan kekeliruan kita selama kita berjalan untuk berusaha takwa kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayat wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. جماعة جمعة رحمكم الله. Bagian kedua dari hadis ini adalah kita memberikan hak-hak manusia. Setelah kita berusaha untuk menunaikan hak Allah Azza wa Jal yang menjadi kewajiban kita semuanya, maka tidak boleh terlupakan hak-hak manusia. Karena kita ketika memberikan hak-hak mereka, juga itu merupakan bagian daripada takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kita dalam beragama ini, bagian yang tidak mungkin dipisahkan karena kita hidup bersama. Manusia adalah makhluk sosial, madaniyun bittabi', tidak bisa terpisah dengan yang lainnya. Mereka saling membutuhkan, mereka saling berinteraksi antara seorang suami dengan istri, begitu pula sebaliknya, antara orang tua dengan anak, begitu pula sebaliknya, antara kita dengan tetangga kita, dengan teman kita, bahkan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Rasulullah SAW berpesan dalam hadis ini agar kita berakhlak dengan akhlak yang baik kepada manusia. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan sungguh di antara akhlak yang mulia yang paling utama adalah antakuffa anhum adaka min kulli wajh. Engkau tahan dirimu jangan sampai mengganggu manusia dari sisi manapun. Juga di antara bagian penting daripada takwa, wa ta'fu an masawihim wa adhiyatihim laka, engkau memberi maaf dari keburukan-keburukan dan gangguan-gangguan mereka kepadamu. Thumma tu'amiluhum bil ihsanil qawli wal ihsanil fi'li, lalu engkau pergauli mereka dengan kebaikan, baik berupa ucapan yang baik maupun perbuatan yang baik. Diterangkan pula oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa di antara suatu hal yang istimewa dalam akhlak yang mulia adalah luasnya kesabaran dalam menghadapi berbagai gangguan-gangguan manusia. Sa'atul hilm 'alan nas was-sabr 'alaihim wa 'adamud dajar minhum. Begitu pula tidak melakukan tadajjur, yakni senantiasa kita bersabar menahan ucapan kita dari gangguan mereka. Lalu basyasyatul wajhi wa lutful kalam, wajah yang berseri-seri, kalam yang lembut, wal qawlul jamilu al mu'nisu lil jalis al mudkhil 'alaihi as-surur, ucapan yang baik yang menenangkan teman duduk kita, yang memasukkan pada mereka rasa bahagia, menghilangkan kegelisahan pada mereka. Waqad yahsunul majlisu ahyanan idza kana fi maslahah. Bahkan terkadang bercanda pun akan menjadi bagian akhlak yang baik apabila di situ ada maslahatnya. Lakin la yambagil iktharu minhu, akan tetapi tidak sepantasnya memperbanyak bercanda. Wa innamal majhu minal kalam fil kalam kal mihrij fit ta'am, dan sungguh posisi bercanda dalam perbincangan kita ibarat garam dalam makanan. In udimahu aw zada 'alal had fa huwa madhmum, kalau tidak ada atau melebihi takarannya maka akan menjadi buruknya. Demikian disampaikan oleh As-Sa'di rahimahullah pokok-pokok daripada akhlak yang mulia. Dan tentu pembicaraan tentang akhlak yang mulia sangat luas. Namun apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar kita senantiasa berusaha untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan dua bagian penting dari hadis ini kita akan menjadi orang yang saleh. Siapa dia orang yang saleh? Yaitu yang menunaikan hak Allah azza wajal dan menunaikan hak manusia. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Semoga Allah azza wajal senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk taat kepadanya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin haitsuma kunna wa razaqana wa iyyakum al-khuluqal hasan aina ma kunna. Aqulu ma tasma'un wa aqimis shalah.